Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Al-Ustaz Abid Marzuki MED sebagai moderator untuk seminar syiah pada pagi hari ini. Lebih detail lagi, di sini saya terlebih dahulu menyapa beberapa tamu VIP yang ada dalam forum Syiah ini. Yang pertama adalah Ketua Yayasan Nurul Islam Islamic Center Bekasi, Al-Mukarram Haji Suko Martono. Dan yang kedua, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Ketua Yayasan At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Dan yang ketiga, Bapak Haji Rusmin, Ketua Pembina Yayasan Nurul Islam Islamic Center Bekasi. Bapak Komandan Kapolres Bekasi, dan saya ingat sekali namanya tadi berkenalan di ruangan tadi, sebab nama beliau adalah nama presiden kita. Jadi Bapak Susilo Edi. Terima kasih atas kehadiran Kapolsek Bekasi. Oke. Selatan. Wabil khusus tentunya yang saya cintai, yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Syeikh Al-Imamul Akbar Habib Rizik, mantan Ketua FPI dan sekarang beliau adalah Imam Besar FPI. Hadirin, hadirat, saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang insyaAllah pertemuan kita pada kali ini dalam membicarakan satu masalah besar yang melanda umat Islam dari semenjak dahulu lagi hinggalah sekarang ini dan tidak pernah berhenti. Dalam title yang diberikan adalah mengurai problema Sunni Syiah. Dalam kurung di situ adalah dari perspektif ukhuwah. Dan terus terang saja, semenjak saya tampil di mana-mana universiti di Malaysia atau diundang di Kementerian Agama di Malaysia atau Kejaksaan di Malaysia, saya tidak pernah menjumpai judul seperti ini, yaitu ada ukhuwah Islamiyah. Jadi saya rasa penampilan saya kali ini agak berlainan lah, tak seperti ketika saya di Malaysia. Dan saya berusaha untuk memenuhi judul yang diberikan ini. Dan mungkin untuk pengetahuan lah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, bahwasanya di samping saya guru besar di University Sains Islam Malaysia, saya juga sebagai pakar Syiah di Kementerian Agama Malaysia, dan beberapa kasus-kasus atau masalah-masalah Syiah di Malaysia, saya pun juga terlibat di dalamnya, masuk di pengadilan sebagai saksi ahli dalam masalah-masalah yang dianggap di Malaysia ini adalah Syiah merupakan haram. Atau dengan kata lain, Syiah adalah ajaran sesat. Ini adalah sikap pemerintah Malaysia. Dan tentunya di Indonesia ini berlainan. Oke, jadi itulah yang akan kita bincangkan, sejauh manakah boleh kita melihat ke depan ukhuwah Islamiyah antara Sunni dan Syiah dalam konteks Indonesia. Dan saya rasa sebelum kita berbicara ke dalam tentang ukhuwah ini, ada baiknya kalau kita mengenal sedikit demi sedikit tentang apa sebenarnya Syiah itu. Dan disinilah saya sudah menyiapkan slide dalam bentuk PowerPoint. Dan sebenarnya kalau saya bentangkan semua, bicarakan semua, memerlukan 4 jam baru tamat. Jadi, karena mengingat waktu yang diberikan, maka insya Allah saya akan ringkaskan menjadi setengah jam saja. Oke. Syiah. Sebelum itu, saya baru menerbitkan sebuah buku yang bestseller di Malaysia, judulnya Agenda Politik Syiah. Alhamdulillah ini terbit bulan Agustus, 15 hari terbit, langsung habis cetak 6.000. Sekarang sudah dicetak lagi di bulan 9, sejumlah 6.000 lagi dan habis lagi di pasaran. Dan sekarang sudah dicetak lagi yang ketiga dan sedang menunggu lagi apakah akan habis, dan kalau akan habis akan dicetak terus lagi. Dan insya Allah saya usahakan juga lah buku ini boleh masuk di Indonesia. Ya, jadi walau bagaimanapun saya ini orang Indonesia, maka saya pun mempunyai kewajiban untuk memberikan satu pencerahan tentang apa yang dinamakan Syiah atau Islam Syiah, Islam Sunni. Saya rasa dari segi sejarah kita sudah tahu semualah bahwasanya umat Islam ini berpecah kepada dua golongan besar. Tidak ada namanya Islam Sunni, ada Islam Syiah. Syiah ini secara ringkas adalah mana-mana orang atau kelompok yang mendukung penuh Imam Ali, Sayyidina Ali. Oke, itu sudah kita ketahui bersama, jadi enggak perlu saya bincang detail. Jadi mungkin yang saya mau helakkan di sini yaitu tentang kemunculan Syiah. Terkadang orang tanya, di mana-mana seminar saya hadiri di universiti, Syiah ini gerakan politik ke atau akidah? Jadi kalau kita melihat sejarah, awal kemunculan Syiah itu tentunya kita melihat bahwasanya terjadi kelompok Syiah ini karena perbezaan politik saja. 100% itu hanya merupakan perbezaan politik. Akidah tidak ada di sini. Nanti masalah akidah itu muncul di akhir khilafah Sayyidina Uthman bin Affan. Di mana ketika itu ada salah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah berasal daripada Yaman dan agamanya Yahudi. Inilah yang bertanggung jawab menyusup masuk ke golongan Syiah. Yang tadinya Syiah ini agama atau akidahnya murni dan dikacau, dihancurkan oleh Abdullah bin Sabah. Jadi ini kita persoalan ilmiah. Kita tidak boleh elakkan daripada persoalan ilmiah. Bahwasanya sejarah mengakui bahwasanya Abdullah bin Sabah adalah orang yang bertanggung jawab merusak Islam yang namanya Syiah. Oleh karena itu, Profesor Mustafa Helmi dalam bukunya Al-Khilafatul Islamiyah, beliau adalah guru saya di Cairo University, mengatakan sebenarnya imam-imam sampai Ja'far As-Sadiq itu sama dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat sejarah keturunan Imam Ali, Hasan, Hussein, Zainal Abidin, lepas itu mempunyai anak lagi, ada lagi Zaid, sinilah berdiri Syiah Zaidiyah, lepas itu ada lagi Imam Baqir. Imam Baqir juga memiliki lagi anak namanya Ja'far As-Sadiq. Jadi menurut beliau bahwasanya golongan atau imam-imam sampai Ja'far As-Sadiq itu adalah 100% sama akidahnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, ini secara ilmiah. Dan boleh dibuktikan kalau kita membuat satu kajian atau merujuk kepada beberapa kitab, baik daripada kitab Ahlus Sunnah sendiri ataupun daripada kitab-kitab Syiah. Jadi yang nyeleneh atau menyimpang itu tidak ditemukan sebenarnya. Sekalipun ada dinisbahkan saja kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Dan sebenarnya Imam Ja'far As-Shadiq bari'un, terlepas, tak mengatakan demikian atau yang nyeleneh-nyeleneh tersebut. Oke. Golongan-golongan Syiah secara akademik, secara ilmiah merujuk kepada kitab-kitab baik Sunni ataupun Syiah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij ataupun Az-Zahiriyah. Sepakat semua bahwasanya golongan Syiah yang besar dan eksis sampai sekarang ada tiga saja. Yang pertama tentunya yang paling senior adalah Syiah Zaidiyah. Kedua, Syiah Imamiyah yang biasa kita kenal sebagai Syiah Imam 12 atau biasa kita kenal lagi Syiah Ja'afariyah. Oke. Lepas itu yang ketiga adalah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Dan sekarang secara ringkas kita mau tahu sebenarnya tiga Syiah ini apakah kalau kita mau melihat keyakinan mereka satu dalam artinya oke-oke saja, tak ada sesat atau kafir dan sebagainya. Di sini saya rangkumkan dan saya sudah tulis secara terang bahwasanya dengan penelitian akademik dari sumber-sumber yang mu'tamad daripada semua aliran-aliran pemikiran Islam bermula daripada Asy'ari, Mu'tazilah, Al-Khawarij dan Az-Zahiriyah, mereka sepakat untuk menisbahkan atau untuk mengadili atau menilai ajaran Syiah itu seperti ini. Yang pertama Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini adalah dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mungkin kita bertanya, kenapa dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya mudah saja. Syiah Zaidiyah merujuk kepada Imam Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadis lain. Itu jelas di sana. Dari segi fikih lagi, ada kesamaan dengan fikih Hanafi atau mazhab Hanafi. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengaitkan Syiah Zaidiyah sebagai ajaran yang sesat. Sekalipun kalau kita melihat NU sendiri, yang melahirkan NU itu Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Beliau ini menilai Syiah Zaidiyah ini adalah sesat. Syiah Zaidiyah adalah sesat, tapi ini tidak betul. Secara akademi, 15 tahun saya kaji Syiah dari berbagai buku aliran-aliran pemikiran Islam menyatakan bahwasanya Syiah Zaidiyah tidak sesat. Oke. Okay. Sekarang Syiah Imamiyah. Imamiyah inilah yang bertebaran di seluruh dunia. Dan saya akan nanti paparkan bagaimana Syiah Imamiyah ini bertebaran di seluruh dunia. Sebab saya bincang dalam agenda politik Syiah sendiri. Kalau kita melihat penilaian ulama-ulama mazhab Asy'ari melalui buku-buku baik Imam Asy-Syahrastani sendiri dalam kitab Al-Milal wal-Nihal ataupun Imam Al-Asy'ari sendiri dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, kesemuanya menilai bahwa jadi ini bukan saya kata ya, ini yang menilai adalah ulama Asy'ariyah bahwasanya Syiah Imamiyah ini digolongkan sebagai ajaran yang sesat. Oke. Itu adalah Syiah Imamiyah. Namun saya juga perlu menyentuh sedikit bahwa saya tidak semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai demikian atau Syiah Imamiyah ini adalah ajaran sesat. Ada yang melebihi penilaian tersebut sehinggalah dikafirkan. Dan mohon maaf saya cakap di sini, saya katakan ini penilaian ulama-ulama Saudi. Kalau yang kita kenal sebagai ulama-ulama Wahabi. Oke, ini dapat dibuktikan dalam kitab-kitab mereka sendiri bahwasanya Syiah Ja'fariyah atau Imamiyah itu adalah golongan Syiah yang kafir. dan sini pandangan majoriti. Sebab tentunya ada juga yang moderat. Nah, kita tidak boleh menjeneralkan dalam ilmiah. Oke. Mungkin nanti kita akan lihat sejauh manakah kesesatan Syiah Imamiyah. Dan sekarang kita melihat lagi Syiah Ismailiyah Batiniyah. Ini Syiah Ismailiyah Batiniyah ini sangat sesat, bahkan kafir. Sepakat semua ulama, bahkan Syiah Zaidiyah sendiri pun menilai bahwasanya Syiah Ismailiyah adalah Syiah yang kafir. Begitu juga Syiah Isna Asyariyah atau Imamiyah juga menilai bahwasanya Syiah Ismailiyah itu adalah kafir. Ini melalui buku-buku mereka. Jadi yang saya cakap di sini semuanya bersumberkan buku, bukan asal cakap. Kalau kata kita sini bukan asal ngomong ya. Semua saya boleh buktikan. Sebab kitab-kitab itu semua ada di tempat saya. Ada di rumah semua. Jadi kalau ada yang tidak percaya, bolehlah datang ke rumah untuk recheck. Apakah betul penilaian tiga Syiah ini begitu mudah? Ada yang sesat dan ada yang kafir. Atau mungkin saya mengambil contoh lah ya, sebab saya tidak akan bincang panjang lebar tentang Syiah Ismailiyah. Kita melihat bagaimana sehingga boleh dikafirkan oleh Syiah sendiri. Oke, salah satulah, kalau dalam mazhab Syiah Ismailiyah ini, dia percaya ada dua Tuhan. Tentu ini kafir. Confirm kafir. Dalam mazhab Syiah Ismailiyah ada reinkarnasi. Tentulah kafir juga. Dalam perkawinan, kalau kita mengenal Syiah Imamiyah ini ada konsep nikah muta'ah atau nikah sementara atau kontrak, boleh satu jam, boleh satu hari, satu minggu dan sebagainya, tergantung kepada kontrak nikah itu. Itu disebut nikah muta'ah. Oke, dan ini tidak diterima oleh kalangan Ahlus Sunnah Jamaah. Ini haram. Kalau Syiah Ismailiyah tidak perlu kontrak-kontrakan. Seumpama saya sini sebagai imam, jadi para hadirin ada yang senang, suka sama suka, cukup izin dengan saya. Setelah acara ini, ketemu saya halalkan, selesai. Go. Mudah kan? Ini adalah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Jadi gak pakai kontrak. Kalau nikah mut'ah tadi masih ada kontrak kan? Masih ada catatan sivil. Kalau Syiah Ismailiyah gak perlu pakai catatan-catatan atau kontrak tersebut. Makanya wajar saja semua golongan-golongan firqah-firqah Islam mengkafirkan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Oke. Perkembangan Syiah di dunia, jadi kalau mungkin saya langsung melihat table. Oke, data statistik bilangan atau jumlah, di Malaysia dikata bilangan ya. Oke, statistik Syiah di dunia. Sumbernya adalah World Factbook. Bukalah buku ini. Jadi kalau kita melihat Iran, 70 juta Syiah, di mana penduduknya 75 juta. Jadi berapa persen ya, sangat besar. Pakistan pun juga 33 juta Syiah, di mana penduduknya 180 juta. India 30 juta Syiah dan memang penduduknya sangat banyaklah, 1M lebih miliar ya. Irak 17 juta Syiah di mana penduduknya 30 juta. Di sini ada pergeseran ketika Saddam Hussein memimpin negara itu mayoriti adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tatkala Saddam Hussein turun tahta maka berganti jumlah tersebut. Yang tadinya Sunni majoriti dan sekarang Syiah yang menjadi majoriti di Irak. Dan bahkan hitungan terakhir pun juga, saya ada kawan juga dosen yang berasal daripada Irak di USIM. Saya tanya, ini statistik ini enggak betul nih katanya. Sekarang ini bukan sekian. Sekarang ini sudah 70% bahkan 80% Syiah di Irak. Cuma karena saya secara ilmiah, saya tidak mau nukil apa yang dia cakap sebab bukan buku. Jadi saya menukil sini sesuai dengan fakta yang ada secara ilmiah. Kita lihat lagi, Afghanistan sekian, Azerbaijan sekian, dan Indonesia 5 juta. Dan ini pun juga akan jalan sendiri. Dan satu ucapannya bahwasanya boleh sampai kepada 5 juta. Dan betul memang direkod, dicatat dalam buku tersebut. Pas itu kalau kita melihat di Malaysia, ini Malaysia hilang, ada. Okay. Nomor 14. Jadi jumlah Syiah di Malaysia 300 ribu Syiah. Okay. Dari penduduk, penduduknya ini 29 juta. Ini salah tulis. Okay. Jadi memang masih sangat kecil di Malaysia. Dan sebabnya memang jelas. Sebab perlembagaan undang-undang hukum di Malaysia itu dilarang menyebarkan agama Islam selain yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ada kekuatan hukum. Oleh karena itu wajar kalau di sana ditangkap-tangkapin orang Syiah. Sebab memang hukum demikian. Berbeza dengan Indonesia, tidak ada hukum tentang pelarangan Syiah untuk hidup subur di Indonesia. Tapi di Malaysia memang dilarang total. Bahwasanya yang berhak disebarkan dan diamalkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Dan itu pun juga ada bentrok lagi pemahaman. Ahlus Sunnah Jamaah ini siapa sebenarnya? Apakah yang Asy'ari atau Wahabi? Tapi secara kultural, Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ adalah yang bermazhab Al-Asy'ari. Oleh karena itu, pihak pemerintah tidak berhak untuk melarang hidup berkembang Wahabi di sana. Sebab yang tadi, tidak ada penafsiran yang total bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ari. Dan itu pun sekarang sedang diperjuangkan oleh ulama-ulama di sana. Supaya apa? Ditulis sebagai undang-undang juga bahwasanya Ahlus Sunnah di sini bermaksud adalah aliran mazhab Al-Asy'ari. Sekarang digodok sekarang. Oke, makanya kalau kita lihat semua negeri wilayah di Malaysia itu diharamkan Syiah. Inilah fatwa pengharaman Syiah di negeri-negeri Malaysia atau di provinsi-provinsi Malaysia. Kita melihat di Perlis tahun 2012 masih baru lagi diharamkan. Okay. Lepas tu ada lagi di Kedah 97. Yang terbaru juga Penang. Lepas tu Kelantan pun juga tahun 1996. Yang terbaru juga di sini mungkin kita nampak di Johor. Ini ya jelas secara total semua negeri-negeri di Malaysia atau provinsi Malaysia mengharamkan adanya penyebaran Syiah di sana. Oleh karena itu saya pun juga ikut terlibat di dalam pengadilan Syiah di Malaysia sebagai saksi ahli. Di sana disebut saksi pakar. Jadi saya di sana keluar masuk pengadilan juga lah untuk membantu pemerintah Malaysia untuk bagaimana mengadili gerakan-gerakan Syiah supaya tidak menyebar di daerah-daerah Malaysia. Okay, kalau kita melihat implikasi penyebaran ajaran Syiah, di sini ada tiga hal sebenarnya. Dari segi akidah tentunya akan merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, dari segi politik. Di sini di mana politik Iran akan diekspor yang kita kenal sebagai Wilayatul Faqih. Okay. Dan kita melihatlah keberhasilan Iran untuk mencitrakan Imam Khomeini di seluruh negara-negara Sunni. Lepas itu kita melihat lagi Hizbullah. Keberhasilan politik di sini kita nampak di Hizbullah, Lebanon. Okay. Jadi Lebanon ini itu sebenarnya Sunni yang berkuasa dahulu tapi sekarang kalah dengan Syiah. Kalau kita melihat ini, posisi Lebanon berbatasan dengan Israel. Jadi ketika berdiri tahun 80-an, tahun 84, Hizbullah ini hanya sekedar gerakan-gerakan dakwah saja. Tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai senjata. Tapi ketika itu, karena sedang berperang dengan Israel, maka golongan Syiah, Hizbullah ini meminta diizinkan untuk memiliki senjata. Meminta pemerintah untuk bersenjata. sehingga diizinkan. Sebab apa alasannya? Untuk membantu pemerintah untuk mengawal perbatasan Lebanon. Namun senjata makan Tuhan sekarang. Makan Tuhan. Sebab apa? Sekarang tentara Lebanon sendiri takut dengan tentara Hizbullah. Coba ya. Jadi saya enggak perlu panjang lebar lah untuk mengurai. Disitulah bahayanya lah. Ya. Kalau sudah dibagi peluang senjata, lihat Lebanon. Dan sekarang punya perkembangan terakhir di Bahrain. Hampir juga mendirikan ketenteraan seperti hanya di Lebanon, Hizbullah. Sudah hampir juga jatuh. Maknanya Syiah pun juga sudah hampir memiliki senjata. Sebab pemerintah Bahrain sudah mulai melemah di situ. Okey, Ummah. Tentunya ini kita saksikanlah di mana-mana Indonesia ada perbalahan. Perbalahan ini kalau bahasa kita adalah peperangan ya antara Sunni dan Syiah. Kita lihatlah di Sampang, kita lihat di Magil dan sebagainya. Bahkan lagi ketegangan antara ulama dan umara dan ulama dan ulama sendiri saling menuduh Syiah dan sebagainya. Okey? Itulah konsekuensi dan implikasi penyebaran Syiah kalau sudah mulai membesar di satu negara. Okey. Sekarang ini mungkin ada kaitanlah dengan judul kita sekarang ini. Sekarang kita mau melihat dari segi ukhuwah Islamiyah. Okey. Sekedar melihat ke belakang, bahwasanya untuk ukhuwah Islamiyah ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu yang dipelopori oleh Al-Azhar Asy-Syarif sendiri. Dibantu oleh gerakan Ikhwan Al-Muslimin yang diketuai oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Okay. Namun, dalam kenyataan, usaha takrib ini gagal total. Sebab apa? Ada hal-hal yang Syiah tidak komitmen dengan usaha takrib itu. Sehinggalah menjadi gagal sampai saat ini. Kita melihat usaha ulama-ulama Sunni sendiri atau golongan Sunni sendiri untuk damai dengan Syiah. Kita lihat mengurangi pentakfiran. Jadi terutama di sini adalah ulama-ulama Asy'ari. Oke, silakan baca kitab-kitab Asy'ari atau penulis-penulis Asy'ari, ulama-ulama kontemporer Asy'ari, insyaallah tidak akan mengatakan Syiah Imamiyah itu adalah kafir. Termasuklah saya juga menulis buku. Saya tidak katakan Syiah Imamiyah kafir. Ini adalah saya mau komitmen dengan mazhab saya sebagai mazhab Asy'ari. Makanya buku saya terbaru ini, saya tetap di situ tidak mau mengkafirkan Syiah Imamiyah. Sebab saya komitmen dengan mazhab saya sebagai mazhab Asy'ari. Oke. Kita melihat lagi, Imam Hussein lebih baik daripada Yazid. Ini adalah usaha damai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Hussein mulia daripada Yazid. Memperlihatkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Pernahkah ada ulama Asy'ari atau ulama-ulama fikih Ahlussunnah wal Jamaah mencela Ahlul Bait? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbal, Ibn Hanbal. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya karena saya merasa kasihan dengan penindasan Syiah, terutama puncaknya adalah ketika kematian Imam Hussein, dan saya merasa simpati, maka saya juga sebagai Syiah. Ini siapa kata? Imam Syafi'i. Ini bukti bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari memang ingin damai dengan Syiah Imamiyah dimanapun berada. Kita lihat lagi, Ahlus Sunnah tidak pernah mempromosikan mazhab Syiah, mazhab Sunni di negara-negara yang majoriti Syiah. Pernahkah dengar ada Sunni datang ke Iran? Ada Sunni datang ke Irak untuk promosi Sunni? Enggak pernah. Alhamdulillah mazhab Asy'ari kekal dan semakin banyak dan bertambah karena apa? Objektif dan komitmen dengan mazhab Asy'ari. Oleh karena itu, dari segi akademik dan ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan kita tidak perlu promosi mazhab Asy'ari ke orang lain. Tak ada guna. Sebab apa? Agama ini masalah hati. Qalb. At-tasdiqu bil qalb. Enggak perlu kita promosi. Biarkan orang bermazhab Asy'ari dengan mudah terbuka dan sebagainya tanpa paksaan. Oke. Okay. Imam Ali lebih baik daripada Muawiyah. Itu ketegasan ulama-ulama Asy'ari. Jadi, kelima-lima poin ini inilah adalah bentuk usaha ulama-ulama Asy'ari dari dulu lagi sampai saat ini komitmen dengan lima hal ini. Oke. Okay. Ini bukti bahwasanya memang Sunni Asy'ari mau damai sebenarnya. Oke. Okay. Tapi masalah kita melihat Syiah masih mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang ini. Bukan menyesatkan lagi, dikafirkan. Sekalipun tidak semua lagi ya, nanti saya akan bincang. Bahwasanya dalam Syiah Imamiyah sendiri itu ada dua golongan lagi. Ada yang ekstrim dan ada yang moderat. Kita akan lihat. Tapi secara umum, Syiah sampai sekarang masih mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya gagal takrib ini, usaha damai antara Sunni dan Syiah dari dulu sampai sekarang. Oke. Okay. Oke, okay, kita melihat ulama-ulama yang ada, ulama dan marja' dini. Situ ada Imam Khomeini dan sebagainya. Kita akan bincang yang mana yang ekstrim dan yang mana yang moderat. Kita pun juga ada ulama-ulama kita, ada Hasan al-Banna, Syekh Saltut, okay, Syekh Abdul Halim Mahmud dan sebagainya. Sampailah sekarang ini yang masih hidup, yang masih menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Dr. Muhammad Imara. Syekh Imam Syafi'i, beliau adalah guru saya juga di Cairo University Darul Ulum. Ada juga Syekh Ali Jumma dan sebagainya, dan Syekh Azhar dan Syekh Qardawi. Sekalipun beliau ini masing-masing mempunyai penilaian tersendiri, maknanya tidak sepakat tentang penilaian tersebut. Oke, pandangan keliru tentang takrib. Syekh Ghazali pernah mengatakan sesungguhnya perselisihan yang terjadi antara Islam Sunnah dan Islam Syiah hakikatnya sama dengan perselisihan antara mazhab-mazhab fikih Sunnah itu sendiri seperti Hanafi dan Maliki dan Syafi'i. Dan saya hormat kepada beliau. Beliau ini adalah ulama besar, tokoh Islam dunia. Tapi secara akademik saya tidak setuju. Saya pun juga punya dalil. Saya baca semua kitab-kitab Sunni, apa kitab-kitab Syiah dari tiga Syiah. Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Imamiyah. Semua saya miliki kitab-kitabnya. Dan saya sini pun bawa sebahagian itu. Di sini ada tiga kitab Syiah. Jadi pandangan tersebut keliru. Bahwasanya perselisihan ini hanya sekedar furu', itu tidak tepat. Sangat tidak tepat. Sebab ternyata mendalam betul perselisihan itu. Dan boleh jadi boleh-boleh ini karena memang dulu belum begitu diterbitkan banyak buku-buku Syiah Imamiyah, belum tersebar, sehinggalah beliau berani untuk mengeluarkan sebuah statement seperti ini. Boleh jadi sebab apa? Buku-buku belum tersebar luas. Tapi alhamdulillah kita ini generasi berikut sudah memiliki buku-buku tersebut. Dalam artian bukan berarti kita melawan beliau, Syekh Imam Ghazali. Apalah saya sebagai penulis Syiah yang masih kecil ya. Saya baru berumur 40 tahun saja sekarang ini, mau melawan beliau. Bukan begitu. Saya hormati beliau, tapi akademik tetap akademik, ilmiah tetap ilmiah, buku saya baca semua. Maka saya katakan, beliau ini salah fatwanya. Oke. Oke, sekelumit perbezaanlah. Kita lihat Sunni ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan haji. Syiah Imamiyah pun juga ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi ditambah satu rukunnya adalah walayah atau imamah. percaya kepada imam yang maksum. Maknanya siapa yang tidak percaya kepada imam maksum berarti itu bukan Syiah. Nah, jadi kita tidak boleh mudah melabelkan orang menjadi Syiah. Sebab syarat utama mau menjadi Syiah mesti tambah rukun itu. Nah, maknanya apa? Mesti percaya kepada adanya imam maksum. Itu syarat utama mau menjadi Syiah. Kalau tidak percaya kepada imam maksum, Anda bukan Syiah. Ah, maksum ini terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Jadi imam itu tidak pernah bersalah, tak pernah lupa dan sebagainya. Jadi saya katakan lagi, syarat siapa yang mau ikut kepada mazhab Syiah mesti kena tambah rukun imannya. Apa dia? Adalah percaya kepada imam maksum. Kalau tidak percaya, maka Anda tidak diakui sebagai Syiah. Apakah dia Syiah Imamiyah ataupun Syiah Ismailiyah. Sebab Zaidah di sini tidak katakan imam itu maksum. Generalnya, makanya dekat kepada Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi imam dalam mazhab Syiah Zaidiyah hanya sekedar seperti pemimpin saja. Tidak maksum. Makanya di sini Sunni dekat dengan Zaidiyah. Jadi sama sajalah dengan pemimpin politik. Dia tidak maksum. Tapi mesti kena ada imam. Begitu dia. Oke, sekarang kita melihat yang meriwayatkan rukun Islam ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah anak Sayyidina Umar bin Khattab. Sekarang kalau beliau dikafirkan dan disesatkan oleh Syiah, apa jadinya kita punya rukun Islam? Betul. Kalau beliau dikafirkan, percumalah kita punya akidah nih. Sebab password kita masuk syurga itu diberikan oleh Abdullah bin Umar. Jadi kalau dikafirkan beliau, disesatkan, habis. Ini rukun Islam ya. Rukun iman Umar sendiri yang meriwayatkan. Ceritanya kan sudah masyhur. Ketika adanya pertemuan antara malaikat dengan rasul. Rasul ini diuji saja, apa itu iman? Malaikat jawab sendiri. Itu password rukun iman kita tuh. Sekarang kalau beliau dikafirkan, disesatkan, apa jadinya kita punya agama Sunni? Makanya orang Syiah kalau ada yang menyesatkan mereka jangan marah. Sebab apa? Kau sudah ganggu rukun iman kita nih. Sahabat Rasul Umar bin Khattab meriwayatkan rukun iman dan anaknya meriwayatkan rukun Islam, kau kafirkan dan kau sesatkan. Maka tidak boleh marah kalau kita marah kepada mereka. Sebab apa? Asas kita di sini. Oleh karena itu permintaan ulama Sunni sampai sekarang ini satu saja. Jangan mengkafirkan dan jangan menyesatkan khulafa yang ketiga ini. Itu saja. Adapun Anda percaya kepada imam ma'asum, salat Anda pun dijamak, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, silahkan. Ketika membaca waladzalin, Sunni mengatakan amin. Itu bid'ah bagi Syiah Imamiyah. Silahkan. Enggak usah baca amin. Kami pun enggak minta Anda untuk baca amin sebab diajarkan dalam Syiah begitu. Kalau baca amin adalah bid'ah. Silahkan. Begitu kan? Anda mau nikah mut'ah sebanyak-banyaknya, silahkan. Kami tidak peduli. Itu urusan agama Anda, mazhab Anda. Kan begitu? Tapi satu saja kita minta. Syekh Qardawi katakan, kalau mau damai dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, satu saja. Jangan mengkafirkan. Cukup. Yang mengkafirkan, para sahabat. Selesai. Oke. Baik. Kalau kita lihat rukun Islam Syiah, ini ada riwayatnya banyak juga lah ya. Tapi karena waktu yang sudah hampir, kita tinggalkan saja. Mungkin saya bagi sedikit tentang perbezaan fikih ya. Tadi nikah mut'ah bagi Sunni adalah haram, bagi Syiah Imamiyah adalah halal. Di waktu salat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu kita dibid'ahkan. Bahkan mereka salat itu tidak sah, batal kalau begini. Makanya mereka ini salatnya begini saja. Enggak perlu begini. Kalau begini batal salat kita. Oke, itu silakanlah. Enggak ada masalah. Mengucapkan amin tadi, itu bid'ah, enggak boleh. Walabdalin amin, tak boleh. Salat jamak, salat duha pun kita disunahkan muakkad lagi, tapi bagi dia adalah bid'ah. Salat duha itu. Oke. Implikasi akidah ini mungkin panjang nih kalau mau jelaskan, kita teruskan saja. Oke. Mungkin ini yang jarang disentuh oleh pengkaji-pengkaji atau ulama-ulama di mana pun juga. Sebab hatta di Malaysia pun begitu juga. Ulama-ulama sana jarang menyentuh atau jarang membincangkan tentang bahwasanya dalam Syiah Imamiyah itu sebenarnya ada dua golongan. Ada yang ekstrim, bukan ekstrim ya, ekstrim. Ada ekstrim dan ada yang moderat. Ini perlu kita ketahui juga. Jadi ini sebenarnya perbincangan akademi. Jadi saya sebagai orang akademiki, maka saya selalu dalam dimanapun saya diundang, saya mesti kena bagi tahu masyarakat di luar. Bahwasanya dalam Syiah Imamiyah itu tidak semuanya mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sekarang kita lihat ulama-ulama yang ekstrim. Oke, ulama-ulama yang ekstrim. Jadi kalau kita pernah mendengarlah ketika ada petir, katanya itu adalah Imam Ali sedang batuk. Itu ekstrim tuh. Bahkan itu bukan Syiah Imamiyah. Itu memang gulatu Syiah. Gulat, ya. Gulatu Syiah ini mengatakan kalau ada petir itu Imam Ali sedang batuk. Itu gulatu Syiah. Seperti lagi di sini, keyakinan bahwa Imam Ali adalah pembawa awan di langit. Petir adalah batuknya, kilat adalah cambuk atau senyumnya. Bahkan beliau mampu menghidupkan orang mati. Para imam-imam mereka adalah Al-Badrul Munir, As-Sirajul Az-Zahir, An-Nur Sakin, An-Nur Zati. Imam adalah tiangnya bumi. Tanpa imam maka bumi akan hancur. Imam mengetahui hal-hal yang gaib. Bahkan mereka tahu bila akan mati atau kapan dia mati sudah tahu. Maksudnya kalau malaikat menjemput nyawanya, dia boleh kata stop dulu ya, nanti ya saya masih mau hidup. Itu semuanya adalah yang ekstrim. Kita kena ingat. Bukanlah Syiah Imamiyah. Itu yang adalah ekstrim tuh. Oke. Kalau tidak mau mati maka Allah tidak akan mematikannya. Imam mengetahui banyak bahasa. Jadi bahasa Bugis pun dia tahu tuh, imam. Kenapa? Dia semua tahu bahasa kan? Itu semuanya ekstrim. Jadi jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang sedemikian. Ini memperluas kita perbezaan dengan Syiah. Kita jangan campur adukkan pandangan yang ekstrim dalam Syiah dan pandangan yang moderat. Oke. Dan ulama-ulama ini, sekalipun ada sebahagian dalam kelompok Syiah Imamiyah yang berpaham seperti itu, tapi itu minoriti saja. Sini yang keras-keras, dalam contohlah yang suka mengkafirkan Ahlus Sunnah Jamaah, inilah ulama-ulamanya. Termasuk di situ adalah Imam Khomeini. Kitabnya ada, baca. Ada beberapa kitab, tiga kitab itu kita akan temukan teks pengkafiran itu kepada para sahabat. Yang terbaru lagi ini Habib Yasir, Yasir Habib. Ini pun termasuk ekstrim dalam Syiah Imamiyah. Jadi boleh nanti bapak-bapak ibu-ibu lihat YouTube, type nama dia, Yasir Al-Habib. Inilah yang selalu memperuncing perbezaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Buku-buku yang ekstrim itu, ini ada. Tafsir Al-Kumi, itu termasuk tafsir yang ekstrim. Okay. Ada lagi di sini Al-Kahfi, Usulul Kahfi. Ini yang suka dinukil oleh ulama-ulama Sunni. Dan kesalahan di sini, dia nukil ini saja terus, usul kafi. Lupa dengan karangan-karangan kitab-kitab Syiah yang moderat. Maka wajar kalau makin bergaduh, makin berantem Sunni dan Syiah. Sebab apa? Ulama-ulama kita hanya tahu usul kafi, al-kafi, usul kafi, al-kafi. Buktinya, buku-buku yang terbit Indonesia, mesti dia akan rujuk ke sini saja. Makanya enggak akan damai kalau merujuk ke sini. Kita membuka, membuka minda, membuka kita punya wawasan. Jadi kita mesti baca semua, yang ekstrimnya mana dan yang moderatnya yang mana. Oke. Sekarang kita melihat ulama yang moderat. Inilah dia ulama Syiah Imamiyah yang moderat. Dari dulu lagi ulama kalam, jadi ulama besarnya kalau kita ini Imam Ghazali lah. Jadi dia setanding dengan Imam Ghazali, namanya Syekh Al-Mufid. Kebetulan karena kajian saya adalah akidah atau ulama kalam, maka saya banyak merujuk kepada buku-buku beliau. Jadi Syekh Al-Mufid, okay? Salah seorang ulama kalam Imamiyah membantah riwayat di atas yang merupakan pandangan yang ekstrim, yang tidak bertanggung jawab. Sehingga beliau tegaskan bahwa pandangan bahwa para imam Syiah dapat mengetahui hal-hal gaib adalah tidak benar. Sebab Allah saja yang maha tahu segala perkara-perkara gaib. Dan pendapat inilah yang mu'tamad dalam Syiah Imamiyah. Kecuali mereka yang menyimpang, yaitu mereka yang ekstrim gulat. Kitabnya ada di rumah. Namanya apa? Awailul Maqalat. Ini yang enggak pernah dimunculkan. Yang dimunculkan tadi usul kafi. Yang mengatakan imamnya ini tahu semua bahasa, tahu kapan dia akan mati. Itu semua dihantam, ditolak oleh beliau. Syekh Al-Mufid dalam kitabnya Awailul Maqalat. Berikutnya lagi, Syekh Mufid juga sama. Syekh As-Saduq menukilkan ucapan Syekh Abu Ja'far dalam kitab Al-I'tiqadat fi Din Al-Imamiyah. Beliau kata, bagi kami Syiah yang ekstrim itu sungguh telah kafir. Dikafirkan lagi oleh yang ulama moderat. Siapa yang dikafirkan? Ya termasuklah Khomeini dikafirkan. Sebab dia gulat. Buktinya apa? Baca buku Al-I'tiqadat fi Din Al-Imamiyah. Maka dia kata, bagi kami Syiah yang ekstrim ini sungguh telah kafir, dan mereka sebenarnya lebih bahaya daripada kaum Yahudi dan Nasrani, Majusi, golongan Qadariyah dan Hururiyah atau Khawarij, serta semua ahli bid'ah yang dapat menyesatkan umat. Jelas teks ini. Mereka kafir kah tuh Syiah-Syiah yang tadi ekstrim? Ini tokoh besar, bukan sembarang tokoh. Ini tokoh yang mempunyai kedudukan dalam Syiah Imamiyah itu sendiri. Syekh At-Tusi termasuk juga yang moderat. Beliau kata, para periwayat dan hadis-hadis ekstrim tidak dapat diterima sebab perawinya cacat dan merupakan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, riwayat mereka ditolak di sisi Syiah Imamiyah. Silakan baca Iddatul Usul. Halamannya ada 351 cetakan yang saya miliki. Ini jelas. Mereka pun juga menyesatkan yang ekstrim itu dan mengkafirkan lagi. Yang last sekali, Imam Ar-Ridha. Ini sebagai juga ulama yang kontemporari menyatakan sifat-sifat asas imam. Jadi dilahirkan dan melahirkan, dia pun boleh sakit, boleh sehat, boleh ketawa, boleh menangis, makan dan minum, kencing dan buang air besar, hidup dan mati, dikuburkan dan diziarahi, lupa dan lalai, gembira dan sedih. Kalau tadi ekstrim tadi katanya imam itu tidak sakit, tidak lupa dan sebagainya, itu ditolak juga oleh kelompok yang moderat dalam Syiah Imamiyah. Nah, inilah yang tidak pernah diungkap ke atas. Jadi hanya berputar-putar di akademik saja. Ulama Sunni menukil Al-Kahfi, menukil usul Kahfi dan sebagainya. Makin jadi beginian. Oke. Bahkan lagi, ada salah satu ulama Lebanon merupakan marja' dini, yaitu apa nama ini? Namanya Syekh Fadlullah, Husain Fadlullah. Beliau ini karena menyatakan haram mengkafirkan para sahabat, dia pun disesatkan oleh ulama lain daripada Syiah Imamiyah. Siapa yang menyesatkan? Ini. Jadi Syekh At-Tabrizi dan Syekh Ayatullah Husain Al-Khursani dan Ja'far Al-Murtada Al-Amili. Ini adalah di Lebanon Al-Amili. Yang pertama tadi Syekh Ayatullah At-Tabrizi dan Ayatullah Husain Al-Khursani itu di Iran. Nah, kalau baca kitabnya dan fatwanya, bahwasanya Syekh Fadlullah tatkala mengatakan kita tidak boleh mengkafirkan para sahabat, dia pun disesatkan sama yang ekstrim. Dikata dhalun mudhillun. Sesat dan menyesatkan. Jadi dalam itu sendiri sebenarnya saling tarik-menarik ya. Tarik-menarik. Dari segi akademik, saya wajib mengungkapkan ini. Sebagai orang akademik, insan akademik, saya tidak mengikut ta'asub dan hawa nafsu. Kalau memang itu betul, kita katakan betul. Kalau salah, kita akan salahkan. Oke. Dan ini teks daripada fatwa yang ditulis oleh Syekh Jawad At-Tabrizi. Oke. Masalah Quran. Ini yang selalu nih. Dalam masyarakat, masih saja Quran kita palsu. Itu kata siapa? Syiah Imamiyah. Oke, dalam forum ini saya mau mengajak berpikir semua. Saya tidak membela Syiah, saya adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ari. Tulen. Tapi kebenaran akademik mesti saya katakan. Bahwasanya tuduhan bahwasanya Quran kita itu adalah palsu dikurangi, itu sebenarnya perlu dipertimbangkan kembali oleh ulama atau pengkaji semula. Eloklah kita baca buku-buku juga yang mengatakan tidak ada tahrif. Jangan lagi kembali ke usul kafi tadi dan al-kafi. Jadi jualannya usul kafi, al-kafi. Itu aja. Atau ditambah sedikit biharul anwar. Iyalah kalau baca itu semua memang. Semua kata Quran Sunni itu adalah palsu. Tapi kita mesti baca semua. Kitab imamnya bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh. Dan alhamdulillah saya sudah kaji juga. Dan saya sudah buktikan. Bahwasanya sebenarnya tuduhan itu tidak tepat. Dan memang kenyataannya demikian. Quran yang kita baca ini sama dengan Quran yang dibaca oleh Iran, cetakan Iran. Bahkan kaligrafer yang menulis Quran Syiah juga, salah satu cetakannya itu ada yang bernama Syekh Utsman Thoha. Syekh Utsman Thoha ini adalah Sunni berasal daripada Syria dan beliau dipinjam oleh Saudi untuk menulis Quran yang kita baca itu sekarang, yang dibagi-bagi percuma oleh kerajaan Saudi. Jadi penulisnya sama. Salah satu cetakan Iran itu ditulis juga oleh Utsman Thoha. Utsman Thoha ini adalah kaligrafer yang paling mu'tamad di Saudi Arabia dalam penulisan Al-Quran. Tapi walau bagaimanapun, kita memang jangan lupa juga bahwasanya memang banyak juga sebenarnya yang mengatakan tahrif. Di sinilah saya akan sebutlah siapa yang katakan sebenarnya daripada ulama-ulama Syiah ini bahwasanya Quran kita ini palsu. Ini nama-namanya. Ya, Al-Kumi, Ni'matullah Al-Jazairi, Al-Fayd Al-Kasani, Abdul Hasan Al-Amili. Inilah semua list ulama-ulama Syiah Imamiyah mengatakan tahrif. Ya. Tapi di sebelah kiri itu banyak juga ulama-ulama Syiah mengatakan, oh tidak ada tahrif. Syekh As-Saduq, wah ini ulama besar nih. Asy-Syariful Murtada, Syekh At-Tusi, Syekh Imam At-Tabarasi, Syed Muhsin Al-Amin, Syekh Kashif Al-Ghita, Imam Al-Khu'i, Syed Hussein Makki, Syed Muhammad Hussein Al-Tabatabai, mufassir terkenal ya, daripada Syekh Imam itu, Tabatabai, dan Syekh Muhammad Jawad Mughniyah. Ulama-ulama ini mengatakan, tidak betul apa yang dituduhkan oleh saudara-saudara ulama-ulama Syiah Imamiyah yang mengatakan Quran itu palsu yang ada di tangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau gini kan enak kan, berimbang secara akademik. Nampak kan, ada memang mengatakan demikian, betul ada. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Okeylah, kita lepas daripada kedua-duanya. Kita lihatlah saja apa yang dibaca. Maknanya kita enggak perlu tengok dia punya pandangan. Jadi beli Quran Syiah atau mungkin ada pembagian lah ya daripada kedutaan Iran di sini, ya bacalah, bandingkan saja, selesai. Satu huruf pun tidak ada yang beda. Saya ada 3 Quran Syiah saya miliki. Saya sudah lembar-lembar dah sebelum saya tulis nih, sebab takut kan ada cetakan yang masalah, wah habis saya. Tapi alhamdulillah 3 cetakan itu betul-betul tidak ada perbezaan sama sekali. Ya. Oke, okay, baik. 5 menit lagi ya. Oke, okay, implikasi politik saya rasa tidak perlu kita jelaskan ya. Okay, usulan dan cadangan lah ya. Jadi saya sesuaikan dengan tema kita dari perspektif ukhuwah. Sebagai ulasan dan cadangan demi melahirkan kedamaian dan persatuan Islam, maka sebaiknya mengikuti langkah-langkah berikut. Dan saya istilahkan selalu di mana-mana forum di Malaysia, kita ada at-tasamuh, toleran saja. Takrib sudah bukan zaman dah. Takrib sudah gagal. Tapi sekarang kita ini, kita ambil jalan at-tasamuh, toleransi saja. Apa terus itu? Syiah dan Sunnah sama-sama memiliki kebenaran dan kesalahan khilaf. Oleh karena itu, sebaiknya masing-masing golongan memelihara kebenaran yang dia miliki dan membuang kesalahan sikap yang ada, khususnya hal-hal yang bernuansa takfir. Jangan mengkafirkan. Syiah, tolong. Jangan kafirkan para sahabat ini. Sebab Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar ini periwayat hadis-hadis kami, terutama hadis iman dan Islam. Kan? Utsman lagi adalah yang mengumpulkan nuskha Al-Quran yang kita baca. Jadi kalau boleh dikafirkan, maka tak eloklah. Kan begitu? Tak elok ah? Malaysia muncul nih. Tak elok ah? Tidak bagus. Jadi enggak usahlah kafir mengkafirkan, selesaikan sajalah. Anda mau nikah mut'at, silahkan. Mau jamak sholatnya, silahkan. Itu urusan Anda, akhirat Anda. Kan begitu. Jadi kita toleran lah. Jadi di sini saya kata, kita tidak perlu, sekurang-kurangnya lah, jangan saling menjajah teman sendiri dan mempengaruhi golongan lain. Jadi Syiah enggak usah pengaruhi Sunni. Sebab apa? Sunni pun demikian. Tidak pernah dia promosi dia punya mazhab. Kan? Biarkanlah Sunni menjadi Muslim sepanjang hayat, dan sebaliknya juga Syiah silakan amalkan ideologi yang diyakini sepanjang hayat. Selesai. Kedua, masalah umat Islam saat ini adalah isu murtad. Kita ini kadang lupa. Nah, jadi kita enggak perlu lagi lah timbulkan masa-masa lalu. Ada peperangan Siffin, peperangan Jamal, meninggallah orang Sunni, Syiah, berdarah dan sebagainya. Itu sudah tidak zaman lagi. Makanya kita perlu toleran. Ya, toleran sajalah. Kalau di Malaysia enggak boleh begini. Indonesia begini oke, tapi Malaysia masuk. Syiah tangkap. Masuk pengadilan. Lepas itu suruh bertobat. Itu penyelesaian di Indonesia, beda dengan Malaysia. Jadi saya sibuk di sanalah dengan pengadilan. Kalau sini, kalau saya mungkin di sini jadi pakar syiah, mungkin saya enggak masuk pengadilan lah. Kalau di Malaysia, karena memang undang-undangnya haram menyebarkan mazhab selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Saya rasa itu saja yang saya boleh sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan inilah hasil kajian saya 15 tahun atau 17 tahunlah saya mengkaji Syiah. Dan inilah yang saya perolehi dari beberapa kitab-kitab mereka. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jazak, Profesor. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bagian dari pencerahan kita dan upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narasumber kita yang satu lagi yang tentunya sangat kita tunggu pendapatnya, Al Habib Muhammad Rizik Shihab. Sepenuhnya waktu saya persilakan kepada Habib Rizik untuk menyampaikan paparannya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Satu kehormatan bagi saya pada pagi hari ini bisa hadir di Islamic Center dalam rangka mengikuti seminar tentang mengurai problema Sunni Syiah dalam perspektif ukhuwah. Apalagi di sini hadir para tokoh orang tua kita, Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur, begitu juga Al-Ustaz Al-Haj Suko selaku pimpinan daripada Islamic Center, dan juga di sini ada kakak kelas saya ini, Al-Ustaz Abid Marzuki. Jadi beliau dulu sama-sama dengan saya kuliah di King South University. Hanya saja beliau jauh lebih dulu dari saya. Saya baru masuk kuliah, beliau sudah tingkat akhir dan lulus. Sudah 25 tahun gak jumpa. Baru jumpa hari ini. Alhamdulillah, dan ternyata masih tetap gemuk seperti dulu. Alhamdulillah. Dan juga saya sampaikan salam penghormatan ini kepada segenap para tokoh, para habaib, para masyaikh yang hadir di tempat ini dan teristimewa. Untuk Al-Muhtaramul Mukarram Bapak Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni. Sebetulnya saya agak malu hadir ditampil ini, di tempat ini. Karena beliau ini dosen saya. Iya, dan beliau ini adalah guru besar pembimbing saya dalam pembuatan disertasi PhD saat ini. Nah, jadi kalau ntar ngelawan guru gak lulus ini. Masya Allah, tapi luar biasa. Beliau ini memang seorang doktor Asy'ari Syafi'i Sunni yang sangat pakar tentang Syiah. Buku-buku beliau cukup banyak. Dan saya sudah baca sebagian besarnya bagaimana beliau melakukan anatomi tentang Syiah. Jadi segala firqah Syiah, bagaimana munculnya, lahirnya, pemikirannya, perbedaannya dengan Ahlus Sunnah, itu sangat-sangat beliau kuasai. Sehingga tidak heran jika saat ini beliau menjadi rujukan bagi kerajaan Malaysia di dalam menilai segala perkembangan gerakan Syiah yang ada di Malaysia. Dan dijadikan rujukan juga sebagai saksi ahli di dalam mahkamah pengadilan di Malaysia, manakala ada orang-orang Syiah yang diadili, dan beliau ini termasuk ahlinya untuk mendeteksi sampai sejauh mana kesesatannya. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini tentunya saya akan mencoba memaparkan dari sisi lain, karena apa yang beliau sampaikan sudah lebih dari cukup. Bahkan malah sebetulnya kalau untuk ingin lebih jauh mengenal apa dan bagaimana Syiah, sebagaimana beliau sampaikan tadi, mestinya ada 4-5 jam pemaparan itu yang diberikan waktu kepada beliau. Tapi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi itu bisa sudah memberikan gambaran kepada kita sebetulnya tentang apa dan bagaimana Syiah. Nah, saya ingin menyoroti sesuai dengan judul yang sudah diberikan, mengurai problema Sunni Syiah dalam perspektif ukhuwah. Ini penting sekali karena memang semangat ulama umat sudah cukup lama muncul untuk melakukan wihdah atau takrib antara Sunni dan Syiah. Walaupun sampai hari ini sebagaimana tadi dikatakan oleh Profesor Dr. Kamaluddin banyak mengalami kegagalan. Jadi banyak ulama-ulama dari dulu berupaya untuk membangun dialog, membangun suasana wihdah dan takrib serta ukhuwah antara Sunni dan Syiah. Mari kita lihat bagaimana upaya para ulama dalam membangun wihdah dan membuka dialog takrib antara Sunni Syiah dalam lintasan sejarah. Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad atau Mahmud Abdullah Bakar dalam kitabnya menyebutkan sejumlah nama ulama-ulama Ahlus Sunnah yang ya'maluna alal wahdatil islamiyah, yang selama hidupnya mendistribusikan segala energi yang dimilikinya untuk membangun satu persaudaraan atau membangun satu dialog yang bisa menjadi barometer pendekatan antara Sunni dan Syiah. Di antaranya adalah ulama-ulama Azhar maupun ulama lainnya disebutkan. Di sana ada Syekh Abdul Majid Sulaim, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Hasanin Makhluf, Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Mahmud Saltut, Syekh Al-Maraghi, Syekh Al-Fahham, Syekh Mustafa Abdul Razak, Syekh Al-Luban, Syekh Salim Al-Bisri, Syekh Said Hawa, Syekh Abdul Karim Zaidan, Syekh Abdul Abul Hasan An-Nadawi, Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Anwar Al-Jundi, Syekh Mustafa As-Sak'ah, Syekh Salim Al-Bahansawi, Syekh Abdul Muta'al Al-Jabri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ini nama-nama ulama-ulama yang saya sebutkan ini adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seumur hidupnya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, energi untuk membangun peradaban dialog antara Sunni dan Syiah dalam rangka untuk membentuk satu wihdah, satu ukhuwah di antara umat Islam, khususnya di antara kedua madhab ini. Ini ada dalam kitab At-Taqdid fi Fikr Islami Al-Mu'asir, halaman 208-209, bagaimana mu'allif menceritakan panjang lebar tentang upaya-upaya para ulama ini di dalam membangun dialog antara Sunni dan Syiah. Nah, kemudian tadi sudah diuraikan oleh Profesor Dr. Kamaluddin An-Nurdi. Salah satunya juga ada Al-Ustadz Ad-Dr. Syekh Ali Jum'ah. Nah, Syekh Ali Jum'ah ini itu seorang ulama besar. Beliau juga adalah satu rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mesir. Bagaimana beliau mengatakan, saya tidak akan bacakan semua di sini, tapi di akhirnya beliau mengatakan, fayam bagi alaina anu ammik rawabit al-ittifaq badalan minal firaq wa tashattut. Artinya antara kita dengan Syiah ini sebetulnya kita harus lebih memperdalam. Nah, untuk mempelajari yaitu kesepakatan-kesepakatan, kesamaan-kesamaan antara Sunni dengan Syiah, daripada kita ini terus-menerus menggali perbedaan-perbedaan yang akhirnya mengantarkan kepada perpecahan. Ini beliau sampaikan dalam kitab Al-Kalimut Thayyib yaitu Fatawa Asriyah juz yang pertama halaman 459. Begitu juga Al-Ustaz Ad-Doktor Asy-Syeikh Yusuf Al-Qardawi. Nah, jadi di sini ada kesalahpahaman. Ada berita di Indonesia, katanya Syekh Yusuf Qardawi ini menyesal dengan fatwa-fatwanya tentang Syiah. Padahal sampai hari ini beliau tidak pernah menyesal, tidak pernah menarik diri dari fatwa-fatwanya tentang Syiah di dalam membangun peradaban dialog. Yang beliau menyesal adalah sebagaimana tadi diuraikan oleh Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni, yang beliau sesalkan adalah hasil-hasil dialog antara Sunni dan Syiah tidak tersosialisasi sampai arus bawah dari kalangan Syiah. Sehingga beliau melihat ini jadi tidak amanat, ini pengkhianatan. Buat apa kita dialog kalau Anda Syiah tetap menerbitkan buku-buku yang mencaci maki sahabat Nabi? Buat apa kita dialog kalau Anda Syiah tetap menerjemahkan buku-buku ulama-ulama Syiah yang melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Buat apa kita dialog? Nah, ini pandangan Yusuf Gordawi dengan Syiah kalau ternyata Syiah tetap melakukan misionaris madhab, yaitu upaya pensyiahan di negeri-negeri Sunni. Nah, Yusuf Gordawi mengatakan, kalau seperti itu kondisinya, saya menarik diri daripada dialog. Saya menyesal ikut dialog. Nah, jadi yang beliau sesalkan adalah bukan fatwanya tentang Syiah, tapi yang beliau sesalkan adalah sikap Syiah yang tidak konsisten terhadap hasil-hasil dialog, yaitu yang dibangun antara Sunni dan Syiah. Tapi dalam kitabnya Dr. Yusuf Al-Gordawi, dalam kitab yang baru diterbitkan ini, yaitu fatwanya jilid yang keempat, kemarin ini baru 3 jilid diterbitkan, sekarang sudah muncul jilid keempat, beliau klarifikasi semuanya. Tapi memang beliau juga di dalam buku tersebut, beliau soroti, beliau kritisi semua pandangan-pandangan Syiah yang dipandang sesat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu itu amanat ilmiah, amanat beliau sebagai seorang ulama. Nah, di sini ada kelompok-kelompok Syiah yang ekstrem tidak terima. Kemudian dituduhlah bahwa Syekh Yusuf Gordawi tidak konsisten dengan fatwanya. Syekh Yusuf Gordawi sudah tidak menyukai daripada persatuan dan kesatuan lagi dan seterusnya. Semua itu fitnah. Beliau tetap mengatakan di dalam bukunya, innani min du'atil wahdah walastu min du'atil tafriqah. Aku adalah seorang da'i, bagian daripada para da'i yang menyukai persatuan, yang mengajak kepada persatuan. Aku bukan golongan para da'i yang ingin menyebabkan perpecahan. Jadi sampai hari ini Yusuf Gordawi tetap pada fatwanya. Silakan baca fatwa beliau juz keempat halaman 268 yang kita nukilkan di tempat ini. Beliau akui madhab yang empat, yaitu sebagaimana kita ketahui Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian ditambah dengan madhab Zaidi, Ja'fari, Zohiri, dan madhab Ibadi, yaitu salah satu madhab moderat dari kalangan Khawarij. 8 madhab ini beliau katakan semuanya adalah minal ummatil islamiyah. Beliau tidak mengkafirkan satupun dari 8 madhab yang disebutkan tadi. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang pernah dikatakan oleh almarhum Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Syeikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Ma'annas, yaitu Mansurat wa Fatawa, juz yang pertama halaman 76. Beliau mengatakan Asy'iah, Syiah adalah madhabun minal madhahibil islamiyah. Mereka termasuk salah satu madhab Islam, fahum muslimun. Mereka adalah termasuk golongan orang Islam. Wal khilafatul lati bainahum wa baina jumhuril muslimin ahli sunnah wal jamaah, dan perbedaan yang ada di antara mereka dengan jumhur daripada kaum muslimin, yaitu ahli sunnah wal jamaah, la tastad'i kufrahum wa khurujahum anil millah, itu tidak menyebabkan mereka kafir atau mereka keluar daripada agama. Allahumma illal mutatarrifina minhum, kecuali kelompok yang ekstrim dari mereka. Nah, ini yang disebutkan tadi oleh Profesor Dr. Kamaluddin, bahwa di Syiah ini memang ada kelompok ekstrim, kelompok yang tidak akan pernah bergeser dari sikap gulatnya. Dan mereka ini bahkan tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Kamaluddin, gulat ini tidak lagi termasuk daripada kalangan umat Islam. Mereka kafir, mereka keluar daripada golongan umat Islam. Nanti akan kita perdalam lagi soal pembagian itu. Saya hanya ingin mengatakan di sini bagaimana almarhum Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa Syiah termasuk umat Islam, kecuali al-mutatarrifina minhum, kecuali yang sudah menyeleweng jauh, yang sudah gulat, yang sudah kelewat batas. Fa inna fihim man qad yazuju bihim tatarufuhum ilal kufur, yang mana tataruf mereka, penyimpangan mereka itu di antara mereka ada yang mengantarkan kepada kekafiran. Illa, kecuali anna Syiah al-mu'tadilin, adapun Syiah-Syiah yang moderat, Saya di Indonesia mengatakan ada Syiah moderat. Oh, itu diserang habis-habisan. Katanya Habib Rizik ini sohibul bid'ah, mengada-ngada. Karena menurut mereka Syiah itu enggak ada yang moderat. Nah, dikatakan pembagian Syiah ada yang moderat, itu bikinan Habib Rizik katanya. Nah, saya menunjukkan di sini, tadi juga Profesor Kamal sudah menyebutkan, Syiah itu ada yang ekstrim, ada yang moderat, ada yang kafir, ada yang sesat. Tapi ada juga yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang muktadil, yang munsif, yang muhayyid, yang moderat, yang mana mereka tidak keluar daripada penyebutan sebagai kelompok umat Islam. Nah, di sini dikatakan anna syi'a al-mu'tadilin, syi'a-syi'a yang moderat, kanu wa ma yazalun, dari dulu bahkan terus menerus sampai sekarang, yuhadzaruna min at-tatarruf wa yabra'una minhu. Jadi selalu mengingatkan masyarakat syi'ah agar mereka jangan sampai tatarruf, jangan sampai menyimpang, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kelewat batas, jangan sampai jadi ghulat. Bahkan mereka-mereka ini melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran syiah ekstrim yang bisa menyebabkan kekafiran mereka. Nah, ini sengaja saya sebutkan. Oleh karena itulah, berdasarkan apa yang saya baca, saya pelajari, saya dapatkan dari berbagai macam kitab-kitab, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun syiah dan madhab lainnya, saya mengatakan dari sejak awal, dan ini merupakan sikap resmi Front Pembela Islam, di mana asy-syi'ah bi kulli firaqiha la takhruj min thalathati aqsam. Syiah dengan segala firqahnya, firqah syiah bukan sedikit, nanti bisa dibaca di buku daripada Profesor Dr. Kamal, ya ini yang sudah ada dalam bahasa Indonesia ini yang tadi beliau cerita, agenda politik syiah. Syiah ini luar biasa. Zaidiyah itu sendiri terpecah. Ada ulama mengatakan terpecah menjadi 3 golongan. Ada mengatakan terpecah menjadi 6 golongan. Belum lagi kelompok Itsna Asyariyah. Ini paling banyak pecahannya. Ada mengatakan belasan, ada mengatakan puluhan. Sampai-sampai Profesor Dr. Kamaluddin ini, dalam salah satu kitabnya yang saya baca, beliau katakan saking banyaknya sekte di Syiah, Syiah menjadi terkenal dengan hal tersebut. Ini menjadi simah, ini menjadi ciri khusus Syiah. Saking banyaknya sekte, saking banyaknya firqah, saudara. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan asy-syi'ah, syi'ah bi kulli firqiha, dengan segala firqahnya yang begitu banyak, la takhruj an thalathati aqsam, tidak keluar dari 3 klasifikasi. Yang pertama, al-ghulat, al-mutatarrifun, yaitu kelompok ghulat yang sudah menyimpang, alladzina ya'taqiduna, yang mereka berkeyakinan, bi'umurin mu'addiyatin, dengan keyakinan-keyakinan yang bisa mengantarkan ila kufrin bawahin, kepada kekafiran yang nyata, kufrin shariih. Seperti apa? I'tiqad bi'ilahiyatil a'immah, seperti keyakinan tentang ketuhanannya para imam. Jadi syiah yang menuhankan Ali itu ada. Ini fakta sejarah. Dan ini fakta daripada, bukan kita memfitnah syiah, tidak. Fakta bahwa kelompok syiah yang menuhankan Ali ada. Kelompok syiah yang menganggap para imam sebagai titisan Tuhan ada. Kelompok syiah yang beriman dengan nubuwati Ali, bahwa Ali itu sebetulnya yang sepatut menjadi nabi. Mereka bilang Jibril itu salah alamat. Mestinya risalah itu bukan buat Muhammad, tapi buat Ali. Cuman karena Jibril salah alamat, Muhammad yang jadi nabi. Ini akidah semacam ini semua kufrun shorih, kufrun bawah. Nah, kalau sudah begini, fahum kuffar, mereka adalah orang-orang kafir, horijuna anil Islam, dan mereka keluar daripada Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah. Bahkan ulama-ulama Syiah yang muktadil, yang moderat, ikut mengkafirkan mereka, saudara. Jadi mereka dianggap kafir. Nah, itu tadi yang juga diceritakan oleh Dr. Kamaluddin. Itu kalau ada geledek, alilah batuk, saudara. Ini pemahaman-pemahaman gula yang sudah jauh daripada akidah sahihah, yaitu akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muttafaq alaih, yaitu ala kufrihim. Sebagat ulama, mereka kafir. Kalau pertanyaannya, siapa saja ini kelompok gulat? Silakan Anda baca langsung. Itu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Kamaluddin. Beliau jabarkan satu persatu kelompok gulat. Dan di mana letak gulatnya, saudara? Dengan sumber referensi dari kutab mereka sendiri, saudara. Nah, jadi terlalu panjang kalau kita harus jelaskan di sini. Seperti kelompok Saba'iyah yang tadi disebutkan oleh Dr. Kamal. Yaitu yang dipelopori oleh Abdullah ibn Saba'. Nah, itu terang-terangan di depan Sayyidina Ali mengatakan anta ilah. Engkau adalah Tuhan. Dihukum mati oleh Sayyidina Ali, saudara. Nah, jadi sekarang kita lihat ini namanya gulat. Jadi kalau gulat semacam ini mutlak kafir. Silakan kita kafirkan rame-rame kelompok gulat, saudara. Bahkan wajib kita kafirkan. Kalau kita tidak mengkafirkan kelompok gulat, justru menjadi problem dosa buat kita. Karena takfirul kufar atau takfirul kufur itu wajib. Wajib kita mengkafirkan kekafiran. Baik, yang kedua. Ar-Rawafid. Ar-Rawafid itu jamak daripada Ar-Rafidah. Siapa itu si Ar-Rawafid? Alladzina la ya'taqiduna bi'tiqadil gulat. Mereka kelompok Syiah yang tidak meyakini akidah gulat. Dia tidak seperti gulat. Dia tidak menuhankan Ali. Dia tidak mengatakan Al-Quran itu kurang. Dia tidak mengatakan Jibril salah menyampaikan risalah. Dia tidak mengatakan para imam Syiah itu titisan daripada Tuhan dan seterusnya. Tapi walakinnahum yubghiduna aghlabas sahabah wa yasubbunahum. Tapi mereka membenci kebanyakan sahabat, saudara. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencaci maki sahabat Nabi. Mereka mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum. Bahkan mereka mencaci maki istri Nabi seperti Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Nah, saudara, kelompok ini fahum dolun mudillun. Mereka adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bahkan sebagian ahlus sunnah ada mengkafirkan mereka, saudara. Tapi jumhur ahlus sunnah wal jamaah mengatakan mereka tidak kafir, tapi mereka dol. Sesat, mudillun, menyesatkan. Ini yang disebut ahlul bidah wal ahwa. Mereka adalah kelompok yang suka mengada-ngada dan suka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka ahlul bidah wal ahwa. Mereka sesat, mereka menyesatkan, saudara. Tapi ghair kharijina anil Islam. Mereka tidak dikeluarkan oleh ulama daripada kelompok Islam. Mereka tetap disebut muslim, cuma mereka disebut kelompok yang fasik, mubtadi, dan mereka disebut kelompok yang suka mengada-ada dan suka yaitu daripada mengikuti hawa nafsu mereka. Sekarang yang ketiga, al-mu'tadilun. Nah, ini kalau istilah saya al-mu'tadilun. Nah, kalau dipakai bahasa Indonesia ini ya orang biasa sebut moderat. Nah, siapa yang dimaksud moderat? Alladzina la yattabi'unal ghulat wala rawafid. Dia tidak mengikuti akidahnya gulat dan dia tidak ikut daripada sikap orang rafidah yang suka mencaci maki. Fahum muslimun. Dan mereka adalah orang Islam. Jadi sebagaimana tadi Profesor Dr. Kamal mengatakan, saya sebagai seorang Asy'ari tentu harus jujur dengan keasarian saya. Nah, maka itu saya mau sampaikan di sini, saya Al-Fakir Rizik Syihab mengikuti akidah Asy'ariyah bermadzhab fikih Syafi'i, saya harus jujur mengikuti apa yang digariskan oleh akidah Asy'ariyah. Di kalangan Asy'ariyah ini tidak mudah untuk mengkafirkan sembarang orang kecuali yang kufrun bawah, kecuali yang kafirnya terang nyata, saudara. Kafir nyata itu seperti apa? Menuhankan manusia, itu nyata kafirnya. Menolak nubuah Nabi Muhammad, itu nyata kafirnya. Mengatakan Al-Quran itu kurang, itu nyata kafirnya. Atau menghalalkan yang disepakati haram. Atau mengharamkan yang disepakati halal. Nah itu juga saudara, itu kufrun bawa. Atau mengatakan sholat lima waktu tidak ada. Atau mengatakan puasa Ramadan tidak ada. Atau mengatakan haji itu tidak wajib lagi. Itu kufrun bawah. Kafir terang-terangan, nyata. Dan itu gak boleh dimasukkan ke dalam kelompok Islam, saudara. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Nanti akan kita kutip apa yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya mengikuti jejak ulama-ulama sebelum kita yang punya semangat untuk membangun peradaban dialog antara Sunni dan Syiah. Membangun peradaban dialog antara Sunni dan Syiah bukan berarti membenarkan Syiah. Bukan berarti kita mesti jadi Syiah. Bukan berarti kita membela daripada mazhab Syiah. Tidak, justru dalam dialog tersebut di hadapan orang Syiah, mana akidah yang kafir kita kafirkan, mana yang fasik kita fasikkan, mana yang bid'ah kita bid'ahkan, mana yang muktadil moderat kita akui kemoderatannya. Inilah amanat ilmiah di dalam peradaban dialog yang harus dibangun oleh umat Islam. Nah sekarang mari kita lihat, ternyata upaya ulama Sunni di dalam membangun peradaban dialog ini gak main-main, saudara. Ini puluhan tahun semenjak zaman Syekh Saltut. Mereka berusaha sampai pada akhirnya terwujudlah Muktamar Sunni Syiah. Sunni Syiah Khawarij. Sunni Syiah Khawarij. Di kota Amman, negara Yordania. Pada bulan November tahun 2004. Saudara. Di mana di dalam resolusi Amman yang dihadiri oleh ulama-ulama ahlus sunnah tingkat internasional. Termasuk Profesor Dr. Yusuf Gordowi, Profesor Dr. Wahba Zuhaili, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Adhar, Mufti Suriah, Mufti Mesir. Dari berbagai negeri. Ada tiga poin yang menarik yang mereka ambil. Tahun 2004, saudara. Yang pertama, mereka semua para peserta muktamar yang terdiri dari ratusan ulama yang datang baik daripada Sunni, Syiah maupun Khawarij. Satu, bahwa pengikut mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta mazhab Ja'fari, Zaidi, Ibadi dan Zohiri adalah Muslim, maka dilarang mengkafirkannya. Jadi kalau saya selama ini gak berani mengkafirkan semua Syiah, bukan berarti saya bela Syiah. Saya mau konsisten di dalam memegang mengikuti akidah Asy'ariyah yang tidak main pukul rata hantem kromo untuk mengkafir-kafirkan satu kelompok, saudara. Nah kemudian mari kita lihat poin yang kedua. Dilarang mengkafirkan pengikut akidah Asy'ari dan Maturidi dan pengikut tasawuf yang hakiki serta pengikut salafi yang sahih. Ini dituangkan dalam risalah Ahmad. Kenapa ini dituangkan? Karena kitab-kitab salafi, kitab-kitab wahabi, itu isinya penuh dengan pengkafiran Asy'ari dan Maturidi, saudara. Asy'ari dikafirkan, Maturidi dikafirkan. Minimal mereka sesatkan kalau tidak mereka kafirkan. Bahkan ahli tasawuf, sufiah, semua mereka kafirkan. Sementara sebaliknya, raddul fi'il sebagai reaksi, akhirnya ulama-ulama Asy'ari, ulama-ulama Sufi bikin buku lagi, dia kafirkan Wahabi. Oh, banyak buku-buku yang mengkafirkan Wahabi, saudara. Nah, ini akhirnya itu tadi yang dikatakan oleh Dr. Kamal. Nah, kalau sudah begini, enggak bakal bisa damai, saudara. Bagaimana bisa bersaudara orang mengkafir-kafiran? Maka dalam resolusi Amman di Yordan bulan November tahun 2004 diingatkan, jangan mengkafirkan pengikut Asy'ari dan Maturidi, jangan mengkafirkan pengikut tasawuf yang hakiki. Ini bukan tasawuf-tasawuf karbitan, bukan saudara. Ini betul-betul tasawuf yang hakiki, yang tidak keluar daripada thariqah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak mengafirkan pengikut salafi yang sahih. Maksudnya salafi yang sahih, salafi yang moderat, salafi yang gak seenaknya ngafir-ngafirin orang, salafi yang gak merasa dirinya Islam sendirian, semua orang masuk neraka, dia doang yang masuk surga, saudara. Nah, ini gak boleh terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, dilarang berfatwa atas orang yang bukan ahlinya. Ini biasanya fatwa kafir-kafiran bukan dari ahlinya, saudara. Bukan. Saya bisa buktikan. Kelompok salafi begitu semangat di Indonesia mengkafirkan Asy'ari. Bahkan kalau Syiah, udah gak usah ditanya lagi. Semua Syiah kafir. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya buku bawa kitab. Al-Fatawah Al-Muhimmah. Ini fatwanya daripada Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini ulama besar Saudi Arabia. Menjadi rujukan bagi kaum salafi yang ada di Saudi Arabia, bahkan di seluruh dunia. Nah, beliau ditanya, saudara, beliau tentang Asy'ari. Saya tunjukkan di sini sedikit saja. Di halaman 170, Ustaz sekalian melihat, jangan sampai nanti yang di belakang sana yang dibaca lain, yang dilihat lain tuh. Jadi di sini kan ada moderator. Nah, di sini kita bisa lihat wal muhim an nanzur ila aqidati hadar rafidi awsyi'i. Yang penting kita harus melihat kepada akidah si rafidah ini dan si si'ah ini. Ida afdot ilal kufri, kalau dia punya akidahnya mengantarkan kepada kekufuran, hakamna bi kufri, maka kita hukumkan dia kafir. Wa ida kanat, tapi kalau akidahnya tidak latasil ilal kufur dan tidak sampai mengantarkan kepada kekufuran, bal hiya bid'atun, dia hanya merupakan sebuah bid'ah, taj'aluhu fasiqan, yang menyebabkan dia menjadi seorang fasik, la kafiron, bukan orang kafir, hakamna bima taktadihi bid'atuh, maka kita hukumkan dia sesuai dengan bid'ahnya. Kalau bid'ahnya mukafiroh, dia kafir. Kalau bid'ahnya mufasiqah, dia fasik. Kalau bid'ahnya menunjukkan dia kafir, ya dia kita kafirkan. Kalau bid'ahnya menunjukkan dia itu fasik, cukup kita fasikkan, gak boleh kita kafirkan. Ini tulisan saudara, rujukan ulama Saudi, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, karena itu kalau ada kelompok-kelompok salafi di Indonesia yang main hantam rata pukul semua kafir, saya gak tahu dia ikut yang mana, saudara. Baik, sekarang soal Asy'ari. Beliau ditanya, Asy'ari di sini. Bisa dilihat lagi Ustaz Abid pertanyaannya. Halil Asy'ari min ahli sunnah wal jamaah? Pertanyaannya, apakah Asy'ari itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Apa dijawab oleh Syekh Utsaimin? Al-Asy'ari min ahli sunnati wal jamaah. Asy'ari itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Fima wafaku fihi ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam hal-hal yang dia sepakat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Wahum mukhalifun li ahlus sunnah wal jamaah. Fi babis sifat. Tapi Asy'ari ini menurut Syekh Utsaimin, Asy'ari ini berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah dalam urusan sifat. Jadi Syekh Utsaimin menganggap Asy'ari itu separuh ahlus sunnah, separuh bukan. Tapi dia gak kafirin, saudara. Nah, kalau saya yang ditanya, ya kebalikannya. Salafi itu separuh ahlus sunnah, separuh bukan. Kalau saya yang ditanya. Nah, karena saya Asy'ari, saudara. Tapi karena yang ditanya ini seorang salafi, saudara, ya dia akan katakan Asy'ari itu separuh ahlus sunnah, separuh bukan. Saya tidak ingin memperdebatkan siapa yang lebih berhak disebut ahlus sunnah, apakah salafi atau Asy'ari. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tidak mengkafirkan Asy'ari atau Maturidi, saudara. Itu saja yang ingin saya sampaikan tentang ini. Artinya apa di sini? Bahwa ulama-ulama yang punya ilmu sekelas Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, saudara, itu jangan mengeluarkan fatwa ini kafir, kafir, ini sesat, itu sesat. Enggak semudah itu, saudara. Kenapa? Karena beliau adalah ulama dan beliau tahu metodologi untuk berfatwa. Maka itu di poin ketiga, dilarang berfatwa atas orang yang bukan ahlinya. Dan setiap madhab harus mengikuti metodologi ijtihad yang diakui oleh madhabnya. Inilah kesepakatan yang sudah dibuat oleh ulama-ulama besar dunia, baik dari kalangan ahlus sunnah, syiah maupun khawarij, dalam rangka untuk membangun peradaban dialog antara sunni dan syiah. Bukan peradaban perpecahan, saling serang, saling hantam, dan saling bunuh, saudara. Nah, kena ini, saudara, apa yang disampaikan ini tentu sesuai dengan amanat Nabi. Di dalam riwayat Sahihul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi dengan tegas mengingatkan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Jadi kata Nabi, andai kata seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, "Hei kafir," maka kalimat kafir itu akan kembali mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau ucapannya benar, yang dituduh kafir, kalimat itu kembali kepada orang yang dituduhnya. Tapi kalau yang dituduhnya ternyata tidak kafir, dia sebut kafir, maka kata-kata takfir tadi akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian saudara, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, juz 15 halaman 85 sampai 90. Beliau mengatakan, "Ishad alayya, saksikanlah atas diriku, anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah." Aku tidak mengkafirkan seorang pun min ahlil kiblah, yang sholatnya masih menghadap kepada kiblat. Min kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li'adal kul, karena semua kelompok-kelompok ini yusiruna ila ma'budin wahid, mereka menunjukkan kepada Tuhan yang disembah yang satu. Wa inna ma hadza kulluhu ikhtilaful ibarat, sesungguhnya yang terjadi antara kelompok-kelompok ini hanyalah merupakan perbedaan-perbedaan pengungkapan di dalam menyampaikan keyakinannya. Nah, baik, satu lagi sebelum saya akhiri. Pada tanggal 21 sampai 22 Januari tahun 2007 ada lagi muktamar Sunni Syiah Khawarij yang diadakan di Doha, Qatar. Nah, di sini disebutkan ada lagi 3 poin yang saya mau sampaikan. Pertama, dilarang menghina atau melecehkan segenap ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk semua istrinya. Seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, serta hal lain yang dimuliakan oleh setiap madhab. Ini udah menjadi kesepakatan, gak boleh ada lagi yang menghina keluarga Nabi, istri Nabi, sahabat Nabi tanpa terkecuali, baik dari Sunni maupun Syiah. Kalau mau dialog, kalau mau bersatu, kalau mau bersaudara, kalau mau bertoleransi, maka poin ditepati oleh semua pihak. Ada lagi yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Dilarang melakukan at-tabsyirul madhabi, misionaris madhab tertentu di wilayah atau negeri madhab yang lain. Jadi Indonesia ini negeri ahlus sunnah wal jamaah, yang oleh karenanya orang-orang Syiah tidak boleh melakukan misionaris Syiah di Indonesia, saudara. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Kamal tadi. Kalau di Malaysia sudah ada undang-undang yang melarang Syiah untuk menyebarkan ajarannya, mestinya di Indonesia juga dibuat undang-undang. Memang gak boleh, saudara. Tidak boleh Syiah menyebarkan ajarannya di negeri Sunni. Itu akan menimbulkan konflik. Begitu juga sebaliknya. Tadi katakan oleh enggak pernah ada kan misionaris Sunni kita kirim ke Iran untuk mensunnikan orang Iran. Enggak ada, saudara. Di Iran itu penduduknya mayoritas Syiah. Jadi jangan ada orang Sunni memaksakan diri untuk mensunnikan orang Syiah di Iran. Pasti akan timbul konflik, saudara. Silakan Iran buat peraturan. Sunni tidak boleh disebarluaskan di Iran. Bagi mereka yang punya keyakinan Sunni untuk diri mereka juga enggak boleh dilarang. Tapi kita juga punya hak untuk bikin aturan. Di Indonesia merupakan negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh menyebarluaskan ajarannya di Republik Indonesia, saudara. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, mendorong ulama dan umara negeri-negeri Islam untuk menggalakkan dialog ilmiah antar mazhab. Nah, kalau ini saudara dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, ini kan hasil kesepakatan. Ada ulama Sunni, ulama Syiah, ulama Khawarij duduk bersama, sudah sepakat. Tapi kenapa kok tidak dilaksanakan ke tingkat yang paling bawah? Itulah yang membuat Dr. Yusuf Gordowi kecewa. Jadi Dr. Yusuf Gordowi dalam kitabnya mengatakan kepada orang-orang Syiah, Anda hidup di negeri Sunni, kami tidak larang. Anda ingin mengamalkan ajaran Anda, silakan. Tapi kenapa minoritas Sunni di negeri Anda kok diganggu? Sehingga sulit untuk menjalankan keyakinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak pernah berusaha mensunnikan negeri Syiah. Lalu kenapa Anda mengirim da'i-da'i Anda sebagai misionaris untuk mensiahkan negeri Sunni? Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda tidak serius untuk membangun peradaban dialog antara Sunni dan Syiah. Yang ketiga, kami sudah sosialisasikan ke bawah, tidak boleh ada lagi yang mencaci maki muqaddasatil qom, mencaci maki ulama-ulama besar satu madhab, apalagi mencaci sahabat, mencaci ahlul bait. Tapi Anda sendiri orang Syiah ternyata di bawah tetap saja masih terjadi caci maki terhadap para sahabat Nabi. Bahkan di tingkat pimpinan masih mengarang kitab, diterjemahkan, caci maki terhadap sahabat Nabi, disebarluaskan di negeri Sunni. Kalau begini caranya, kata Yusuf Gordowi, saya mundur, saya tidak siap lagi untuk dialog, karena ini berarti hanya memanfaatkan kami untuk menyebarluaskan Syiah. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Baiklah, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, langsung saja. Jadi kalau begitu, apa problematika dalam upaya wahdah dan takrib Sunni Syiah selama ini? Satu, adanya kelompok ekstrem dari kedua belah pihak yang memang tidak mau berdamai, saudara. Di Syiah ada kelompok ekstrem yang terus sampai hari ini mengkafirkan seluruh Ahlus Sunnah, mengkafirkan para sahabat Nabi. Kelompok ini ada. Selama kelompok ini dibiarkan terus menerus melakukan propaganda, maka membangun peradaban dialog akan semakin sulit. Begitu juga di kelompok Sunni, ada kelompok yang sampai hari ini terus menerus mempropagandakan, memukul rata semua Syiah kafir. Semua Syiah kafir, bukan hanya Syiah, As'ari semua kafir. Jadi selama masih ada kelompok ekstrem semacam ini dan dibiarkan melakukan propaganda, jangan mimpi peradaban dialog akan terbangun, apalagi menciptakan perdamaian antar madhab. Yang kedua, adanya kepentingan politik lokal maupun global. Ini kepentingan politik lokal, ini kadang-kadang ada operasi intelijen untuk adu domba umat Islam, saudara. Sekarang gerakan NKRI bersyariah di Indonesia ini lagi menggaung dari Sabang sampai Merauke. Semua komponen Islam lagi bersatu, saudara. Baik yang Asy'ari maupun yang Salafi. Bareng, jalan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi ada kekuatan yang gak suka lihat Asy'ari dengan Salafi bergabung. Hendak mentatbik syariat Islam di Indonesia. Bagaimana caranya? Diadu aja kedua kelompok ini. Dibisikin ke kelompok Salafi, hati-hati tuh. Itu yang sebelah sana tuh yang namanya Habib Rizik, Syiah tuh. Supaya pecah, saudara. Nanti saya dibisikin lagi, hati-hati Habib. Itu yang sebelah sana tuh yang mau terapkan syariat Islam, itu Ustaz Abu Bakar Basir, itu Ustaz Abu Jibril, itu Wahabi ekstrim tuh. Itu gak bisa tuh diajak berjuang bersama. Ini operasi intelijen untuk mengadu domba kita, saudara. Gak boleh ini terjadi. Kebetulan di sini Pak Munarman hadir. Haji Munarman, sarjana hukum. Waktu terjadi peristiwa Monas, Saya ditangkap. Pak Munarman belum ikut Front Pembela Islam saat itu. Beliau Panglima Laskar Islam. Begitu saya ditangkap, saudara, baru satu hari, besoknya beberapa tokoh datang. Apa dia bilang? Habib Rizik, kami dapat informasi. Ah, ini informasinya bisa dipercaya. Dari orang penting, dia sebutkan namanya. Apa informasinya? Hati-hati, Pak Munarman itu anggota BIN. Itu binaan tentara itu, Pak Munarman itu. Loh, tujuannya apa? Supaya saya dengan Munarman pecah, saudara. Karena Pak Munarman dan saya sedang memperjuangkan hal yang sama. Bagaimana menuntut kepres pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Dia mau pecah. Nah, jadi tolong hati-hati dengan gerakan-gerakan intelijen, saudara. Saya ingin ingatkan kepada ikhwan-ikhwan salafi, ikhwan-ikhwan asyari, jangan mau diadu domba. Kita boleh berbeda di dalam menyikapi Syiah, tapi jangan gara-gara saya enggak mau kafirin semua Syiah, saya dituduh Syiah. Wah, ini kan ngawur ini. Ini jangan-jangan tadi Dr. Kamal pulang dari sini disebut Syiah juga lagi. Masya Allah, padahal ini pakar yang sangat diandalkan oleh Malaysia untuk mencegah perkembangan Syiah di Malaysia. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi hati-hati, ada kepentingan politik lokal maupun global yang kusuka ngadu domba kita. Nah, yang ketiga, adanya pelanggaran resolusi. Nah, tadi kan kita udah bilang resolusinya. Jangan mencaci maki sahabat. Tapi masih ada gak yang mencaci maki? Ada. Berarti kan pelanggaran resolusi, saudara. Nah, kalau resolusi ini terus-menerus dilanggar, itulah tadi bahasanya Dr. Kamal. Ya kalau begitu, takrib gagal. Takrib menjadi gagal, saudara. Enggak bisa kita melakukan takrib. Mana mungkin saya bisa duduk berdua orang Syiah, saya mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Sampai budak enggak bisa bersatu, saudara. Bagaimana bisa bersatu? Enggak bisa. Ini yang mesti dipahami. Adanya pelanggaran resolusi itu membuat akhirnya kita mudah dipecah belah. Yang keempat, adanya konotasi negatif istilah wehdah dan takrib. Ini pernah disampaikan oleh Dr. Kamal. Di mana kalau disebut wehdah, seolah-olah Syiah sama Sunni disatuin menjadi satu madhab. Enggak mungkin. Kata-kata takrib orang sekarang sudah mulai alergi. Pendekatan Sunni Syiah. Maksudnya apa? Sunni mau jadiin Syiah atau Syiah mau dijadiin Sunni? Orang jadi curiga, saudara. Nah, beliau memperkenalkan istilah baru. Tujuannya sebetulnya sama. Istilah baru yang beliau perkenalkan adalah at-tasamuh bainal madhahib. Toleransi antar madhab. Jangankan antar madhab, antar umat beragama saja kita diajarkan toleransi. Nah, kalau toleransi antar umat beragama aja boleh, apalagi toleransi antar madhab. Saya pikir apa yang beliau utarakan itu satu istilah yang cukup bagus, konotasinya juga baik, dan itu mudah-mudahan ke depan bisa jadi satu istilah yang diisytiharkan, dimasyhurkan, supaya kita bisa kembali membangun peradaban dialog. Jadi jangan kita putus asa hanya karena kegagalan yang sebelumnya. Tapi kita terus harus memacu bagaimana kita akan, yaitu membangun tasamuh antar madhab. Nah, karena itu di penutup ini, saya ingin sampaikan kunci tasamuh antar madhab. Satu, sepakat dalam qat'iyat. Kita mesti sepakat dulu dalam hal-hal yang sudah qat'i. Sholat lima waktu qat'i. Udah jangan ribut, jangan diperdebatkan. Puasa Ramadan wajib, qat'i. Jangan coba-coba ada yang bilang puasa Ramadan tidak wajib, saudara. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, qat'i. Nah, itu hal-hal yang qat'i, jangan coba-coba dilanggar. Kalau itu dilanggar, tidak akan ada tasamuh. Karena umat Islam tidak akan membenarkan kalau ada kelompok ngaku Islam terus mengatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi. Enggak mungkin kita tasamuh, saudara. Enggak mungkin. Itu yang pertama, sepakat dulu kita dalam qat'iyat. Yang kedua, kalau kita sudah sepakat dalam qat'iyat, maka urusan dzanniyat jangan ada pengkafiran, saudara. Kita bagaimana mau dialog? Kalau baru dialog, saudara, Anda kafir ya? Ini bukan dialog, ini pukul-pukulan, saudara. Nah, itu jangan ada pengkafiran. Yang ketiga, jangan merecehkan muqaddasat suatu madhab. Maksudnya muqaddasat, sesuatu yang dianggap mulia oleh suatu madhab. Madhab Ahlus Sunnah sangat memuliakan Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum, sangat memuliakan. Tiba-tiba datang orang bawa satu mazhab, Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih, ini makhluk dari mana ini datang? Ini namanya dia melecehkan muqaddasatil qaum. Ini enggak boleh ada lagi, saudara. Kalau ini ada, jangan mimpi ada tasamuh. Enggak ada toleransi, saudara. Kita ada toleransi kalau mereka bisa menghargai. Yang keempat, jangan ada misionaris madhab. Makanya saya katakan di sini, stop pensiaan Indonesia, saudara. Tidak boleh ada penyebar luasan madhab Syiah di bumi Indonesia. Mereka yang sudah jadi Syiah, silakan mereka jalankan Syiahnya. Mau dialog dengan kami, kami siap dialog dengan Anda. Anda punya kritik terhadap Ahlus Sunnah, silakan sampaikan kritiknya dengan ilmu, secara ilmiah, dengan adab dan akhlak. Kami siap untuk memberikan jawabnya dengan ilmu, juga dengan akhlak. Nah, tapi kalau Anda sebarluaskan, berarti Anda tidak punya toleransi. Ini negeri Ahlus Sunnah, bertoleransilah. Jangan membuat kebingungan, keresahan di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, jangan ada penindasan terhadap mazhab minoritas. Jadi Sunni yang ada di Iran tidak boleh ditindas. Mereka harus diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka. Kalaupun mereka dilarang untuk menyebarkan Ahlus Sunnah di sana, tidak masalah. Tapi jangan coba-coba mereka ditindas. Mereka ingin menjalankan keyakinan mereka. Jumat wajib, setiap Jumat mereka ingin sholat Jumat. Dilarang, gak boleh, saudara. Itu sama juga menindas, itu diskriminasi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Syiah yang ada di negeri-negeri Sunni, alhamdulillah, selama ini mereka tidak ditindas, saudara. Ulama-ulama Syiah di Saudi Arabia sebelah timur banyak, saudara. Di Ahsa, di Dammam, mereka bebas. Mereka bikin sekolah, mereka bikin majelis, mereka bikin pengajian. Enggak ditindas oleh pemerintah Saudi. Mereka enggak ditangkap, mereka enggak dibunuh, saudara. Nah, ini yang perlu dijaga. Jadi kalau mereka bisa diberikan di perlindungan, maka kaum Sunni wajib diberikan perlindungan di negeri-negeri Syiah manapun di dunia ini. Yang keenam, saudara, menggalakkan dialog ilmiah yang berakhlak. Harus kita galakkan di mana-mana dialog antara Sunni dan Syiah, tapi dialognya dengan ilmu dan akhlak. Kemudian yang ketujuh, selalu mensosialisasikan hasil dialog ke masyarakat. Nah, ini ada kabar penting. Kelemahan ulama Syiah, kalau sudah dialog, saya tidak katakan mereka khianat, tapi mereka tidak punya keberanian untuk mensosialisasikan hasil dialog ke arus bawah, saudara. Karena kalau mereka salah menyampaikan, mereka dikafirkan oleh pengikutnya. Itu yang terjadi terhadap Sayyid Husain Fadlullah. Sayyid Husain Fadlullah itu pemimpin spiritual Syiah yang ada di Lebanon. Dalam ceramahnya selalu mengatakan, jangan mengkafirkan Abu Bakar Umar. Haram kalian kafirkan Abu Bakar Umar. Tidak boleh kalian menghina istri Nabi, Aisyah dan Hafsah. Itu gara-gara bicara begitu, beliau dikafirkan. Yang ngafirin bukan hanya arus bawah, ulama-ulama Syiah yang ekstrim mengkafirkan beliau. Dikatakan ini sudah kafir dari Syiah. Karena itu tidak banyak ulama Syiah seperti Sayyid Husain Fadlullah yang berani lawan arus, saudara. Nah, ini tolong dicatat. Mereka ini ada arus bawah. Jadi mereka mau sosialisasikan ini, banyak mereka takut sosialisasikan ke bawah. Pribadi mereka sudah terima. Karena tidak disosialisasikan ke bawah, akhirnya yang di bawah tetap mencaci maki Abu Bakar Umar. Selama ulama Syiah tidak punya keberanian mensosialisasikan hasil kesepakatan antara Sunni dan Syiah ke arus bawah, selama itu jangan mimpi akan terbangun peradaban dialog yang sehat, saudara. Apalagi, maaf, di kalangan Syiah ada sistem marje. Marje itu tergantung banyaknya pengikut. Makin banyak pengikut, makin sejahtera. Nah, kalau pengikutnya pada lari gara-gara dianggap kafir, kesejahteraan rontok juga. Ini ada persoalan lain, saudara. Ini fakta, bukan kita fitnah. Jadi kita memahami kesulitan mereka, tapi sekurang-kurangnya di tengah mereka mulai muncul orang-orang pemikir-pemikir yang reformis, yang siap untuk mereformasi Syiah dari dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya ini yang paling penting, semua harus dilakukan dengan ikhlas tanpa kepura-puraan, saudara. Jadi kalau orang Syiah mau dialog dengan kita, buang dulu baju takiyahnya, saudara. Kalau mereka masih pakai takiyah, mereka masih pakai kepura-puraan, tidak akan kita mendapatkan hasil yang bagus dalam suatu dialog. Kita menginginkan dialog yang ikhlas, yang tulus, bukan pura-pura. Betul-betul ingin persatuan umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.